Baik, langsung saja tuh. Kagak usah banyak bicara. Aktor kondang Jawa Timur asli kelahiran kota Pudak Gresik. Aktor bertalenta, banyak penggemarnya. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana, ada Dewi Syuting, juga ada Kompak Community. Keri Mahesa, Ju Palapa. Selamat siang Kompak Community. Juga buat para sahabat-sahabat tuh kita goyang lagi mas bos. Asik. Coba mencoba lagi. Kau mencoba goda menggoda lagi. Kesenangan semua kau janjikan, betapa coba goda menggoda lagi. Hoi, kau menggoda, tak pernah putus asa. Oh, Sivana, coba mencoba lagi. Selamat siang semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum Kompak Community.